Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal dan segala nikmat kurnia kepada kita dan taufik dan hidayahnya yang berterusan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Taala sentiasa memberikan kita semangat yang kukuh untuk kita menambahkan kepahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala dengan kita mengkaji dan memperhatikan ayat-ayat kitabullah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis nabawiyah yang sahihah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita masih lagi di dalam bab qada al-hajat, iaitu tentang bab mengqada al-hajat, dan telah kita baca akhir ataupun hadis yang terakhir yang kita baca adalah hadis Suratah bin Malik radhiyallahu anhu berkenaan dengan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika qada hajat, iaitu berduduk di bahagian punggung kaki kiri dan mengangkat yang kanan. Dan telah kita bahaskan bahawa hadis ini daripada sudut sanadnya adalah hadis dhaif. Baik, dan oleh kerana dia dhaif, adakah boleh beramal dengan hadis ini? Juga kita bahaskan bagaimana apa hukumnya seseorang yang beramal dengan hadis ini apabila dia qada hajat, dia menyangkung ke bahagian kiri dan dia luruskan atau dekatkan lutut kanannya ke muka bumi. Jadi oleh kerana hadis ini hadis yang lemah, asalnya tidak disunnahkan. Walau bagaimanapun, telah kita baca bahasan ulama daripada dahulu lagi bahawa mereka dapati daripada sudut medical ya, bahawa ia baik untuk kesihatan kerana ia memudahkan keluarnya najis daripada seseorang itu dengan hayah ataupun keadaan demikian. Jadi oleh kerana itu, daripada sudut ibadah, maka ia bukan satu yang disyariatkan. Jadi ia bukan satu yang disukai, bukan satu yang disunatkan kerana hadisnya lemah. Dan kita dapati bahawa hadis ini sangat lemah sebenarnya, dan ia adalah antara hadis yang tidak mempunyai penguat. Ia hanya diriwayatkan daripada satu jalur saja, tidak dikenali melalui daripada jalur hadis riwayat ini, surah Al-Fatihah Malik radhiyallahu anhu. Ini antara tanda-tanda bahawa ia adalah hadis yang lemah. Walau bagaimanapun, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, sebagaimana ulama-ulama lain di dalam kitab-kitab mereka, memuatkan hadis ini bukan kerana ia adalah satu sunnah dalam qada hajat, sebab beliau sendiri telah menerangkan bahawa hadis ini dha'if sanadnya, bisanadin dha'if, bahawa berbaihati bisanadin dha'if. Tapi beliau menerangkannya daripada sudut adat ataupun daripada sudut biasa ataupun daripada sudut kita namakannya sebagai kesihatan. Jadi balik kepada seseorang itu, jika dia mendapati bahawa cara qada hajat begini lebih mudah mengeluarkan najis, maka itu satu perkara yang dibolehkan. Jika tidak, ia tidak apa-apa. Nah, kita pindah kepada hadis berikutnya. Pada malam ini kita akan baca hadis yang baru, muka surat 204, hadis 98. Berkata pengarang kitab Budur al-Maram Ibn Hajar al-Asqalani rahimallahu ta'ala, wa an Isa ibn Yazdad an abihi radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha bala ahadukum falyantur zakarahu thalata marrat. Rawahu Ibn Majah bisanadin dha'if. Artinya dari Isa Ibn Yazdad, dari ayahnya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu buang air kecil, hendaklah dia mengurut kemaluannya 3 kali. Hadis riwayat Ibn Majah dengan sanad yang lemah. Jadi hadis ini dibawa oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam bab qada al-hajat. Dan kalau kita ditanya apakah kesesuaiannya dengan bab ini, jelas ia adalah salah satu perkara yang berkaitan dengan qada al-hajat, buang air kecil al-baul. Walau bagaimanapun, hadis ini kita dapati Imam Ibnu Hajar yang membawa hadis ini, beliau telah menghukumkan hadis ini dengan kata-kata beliau yang ringkas, rawahu Ibnu Majah. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah, iaitu di dalam sunan. Kalau sebut Ibnu Majah, tak ada kitab lain melainkan sunan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Jadi itu adalah hukum Ibnu Hajar terhadap hadis ini. Akan dibahaskan dengan lebih lanjut lagi tentang kedudukan sanad ni. Baik, dan disebutkan dekat situ daripada sudut bahasa Arabnya, lafaznya. Pertama disebut radhiyallahu anhumah. Jadi Isa bin Jazzad dan batulnya seolah-olah adalah dua orang sahabat. Nah, baik, apakah ia benar mereka berdua ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab kita kalau dengar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, maknanya mereka ni adalah sahabat. Itu biasanya lah, walaupun tidak semestinya, tapi itulah kebiasaan ulama dahulu. Walaupun boleh saja menyebutkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memanglah imam-imam juga kadang-kadang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Tapi yang masyhur adalah radhiyallahu anhu, iaitu Allah redha pada mereka. Sebab inilah yang diambil daripada Al-Quran, radhiyallahu anhu wa ru'an. Nah, dan juga di dalam lafaz yang berikutnya, idza bala ahadukum falyanthur. Betul tak? Dalam kitab kita falyanthur dengan ta, dengan tiga titik bukan lada. Jadi riwayat ini ataupun cetakan ini masyhur di dalam cetakan yang kemudian-kemudian. Tapi bila kita semak dengan masyayikh, mereka mengatakan bahawa sepatutnya lafaznya adalah falyanthur dengan ta mutanna, iaitu dua titik, bukan falyanthur. Jadi yang benar ni sepatutnya falyanthur dengan ta. Ada perbezaan makna sedikit. Nah, dan mempunyai hukum yang berbeza banyak. Nah, yang lain semua sama. Baik, kita lihat dulu kata-kata insyarah hadis ini Al-Imam As-Sa'ani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Subulus Salam. Beliau mengatakan hadis senada juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Nah, ini takhrij hadisnya. Hadis ini selain daripada diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ia juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad Imam Ahmad, musnad Ahmad. Dan kita tahu kan apa makna musnad. Apa makna musnad? Maknanya buku yang ditulis ikut susunan apa? Ikut susunan sanad. Ikut susunan sahabat. Semua kitab ikut susun ada sanad lah. Jadi ikut susunan sahabat. Yani ini adalah himpunan hadis-hadis sahabat Abu Hurairah tentunya. Ini adalah himpunan hadis-hadis Khulafa Rasyidin. Ini adalah himpunan hadis-hadis orang wanita-wanita daripada sahabat contohnya, dan seterusnya. Jadi dia tak ikut topik, jadi berselerakkan hadis-hadisnya. Sebab tu kemarin kita ada azam, betul lah, nak cari hadis istijmar dengan berapa biji batu. Minggu kemarin pun orang tanya 6 biji batu kan ada kan. Tadi kita baca dekat sebelum salam, Imam Sunani pun kata dia belum cek lagi. Jadi saya lagi belum cek. Jadi saya kata mari kita sama-sama cek. Jadi bila nak cek, saya tengok alamat, sayang betul kitabnya ataupun sadaran kitabnya, kata Imam Sunani ada di mana? Musnad Ahmad. Saya baca kembali dalam bab istijmar. Siapa tahu kat mana? Kemarin saya baca buku bahasa Arab ni. Buku surat apa? 198. Betul. Yang ke atas sekali, ke surat 198. Tiga batu ini adalah untuk mengusap salah satu dari kedua kubur dan dubur, salah satu. Dan disyaratkan juga untuk yang lainnya dengan tiga batu sehingga jumlahnya menjadi enam berdasarkan hadis yang menjelaskan hal tersebut dalam Musnad Ahmad. Namun ada sesuatu dengan adanya penetapan enam batu tersebut kerana sesungguhnya ia tidak mengetahui bahawa Nabi SAW pernah meminta enam batu meskipun kejadian itu berulang-ulang dilakukan bersama Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud serta yang lainnya. Baik. Ada lagi sebenarnya. Perenggan yang kedua sebelum terakhir, begitu pula hadis Salman dengan lafaz kami diperintahkan untuk tidak menganggap cukup beristinja dengan batu yang kurang dari tiga, hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga bersifat mutlak bagi kubul dan dubul. Bagi yang mensyaratkan enam buah batu berdasarkan hadis riwayat Ahmad, saya tidak tahu kesahihannya, lalu dapat dibicarakan. Itu yang kita pernah KIB dulu. Jadi masalah dia, ada tak disebut oleh Imam As-Sunani hadis siapa sahabatnya? Okay, sekarang awak kena cari macam tu azam kan. Sekarang awak tak tahu nama sahabatnya, dan awak tahu kitab Musnad ni kalau awak buka dia bukan susun ikut kitab taharah, solat, habis zakat, puasa, haji dan sebagainya. Jadi kat mana-mana aja ada hadis taharah. Sebab dia ikut perawi hadisnya. Jadi kalau awak nak cari, nasib tau. Kalau ustaz daripada depan, entah-entah dekat ujung sekali. Kalau ustaz daripada belakang, entah-entah dekat depan sekali. Kadang-kadang dekat tengah. Jadi saya KIV juga lah nak cari tadi. Dah cari kalau awak tak jumpa tu, nama sahabat. Sebab kemungkinan hadis ini tak ada terus. Nah, kemungkinan. Alakulihal, macam mana pun sebenarnya pembahasannya begini. Tiga itu untuk satu tempat keluar najis minimum. Jadi kalau awak buang air kecil saja, tiga lah. Kalau combine sekali, dua-dua sekali keluar, maka mesti lagi tiga untuk yang lagi satu. Jadi totalnya enam. Cuma masalahnya Nabi SAW suruh apa? Witir. Jadi ni dah even enam ni kan genap. Jadi kita katakan tidak, ini tak dimaksudkan. Yang masuk witir ni untuk apa? Satu tempat buang air. Jadi dengan itu kita selesai daripada masalah. Ini kalau sahih pun hadis tersebut, enam buah batu, maknanya kalau kita buang air kecil dan air besar sekali. Jadi tiga untuk setiap tempat. Dan ini lebih tepat dengan apa? Dengan hadis-hadis lain. Baik, balik kepada hadis kita ni. Muka surat berapa balik? 204. Tadi dah selesai 204. Hadis ini senada, hadis senada. Senada maknanya semakna, tak semestinya sama lafaz. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Dia dah faham makna musnad. Jadi kalau sunan, kitab sunan, sunan Abu Daud dan sebagainya, disusun ikut apa? Ikut topik. Ikut topik fikih. Bukan sebarang topik, tapi ikut topik fikih. Bukan topik yang best dulu kat first page, yang spot dekat belakang tak. Itu surat khabar punya style, tabloid. Dia ambil pandangan orang-orang suka baca, itulah yang letak kat depan. Baik, jadi itu kitab sunan. Jadi ia juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya Al-Baihaqi. Al-Baihaqi maknanya dalam sunannya, Sunan Al-Kubra. Dalam Sunan Al-Baihaqi hampir-hampir ada 6 buah kitab kat dalam. Kutubus Sittah hampir-hampir semuanya ada kat dalam Sunan Al-Baihaqi. Maknanya kalau awak dah baca 6 kitab hadis tu, tak perlu sangat kepada Sunan Al-Kubra. Sebab semuanya dah cover. Al-Baihaqi ada tu. Cuma dia ada ekstra. Sebab tu mereka cari hadis-hadis yang tidak ada dalam Kutubus Sittah. Jadi kalau awak dah dapat tu, maknanya awak dapat semua sekali. Baik. Tapi ini bermanfaat bagi orang yang semangat dia, dia punya appetite dia kuat lah nak baca hadis. Baca je dah bagus lah, belum lagi nak hafal lah. Jadi kita berazam insyaAllah. Tadi kita baca sunnah lah, kubrah. InsyaAllah. Memanglah kat Singapura, walaupun lagi 20 tahun cucu kita yang baca, tapi kita dah mula kan. Saya ingin kembalikan semuanya kepada apa ni? Kepada cuaca hadis, bukan cuaca hujan aja kan, tapi kita dengan environment hadis. Environment hadis dan Al-Quran. Kalau nak kembalikan semua kepada zaman kegemilangannya, mereka kena familiar dengan hadis-hadis. Hadis tak pernah dengar, tak tahu pun kitab macam mana. Baik, dia juga diriwayatkan oleh Ibn Qani, saya tak tahu siapa, dan Abu Nu'aim dalam Al-Ma'rifah, Abu Dawud dalam Marasilnya, bukan dalam Sunannya. Kalau ada dah sebutkan awal-awal, Imam Abu Dawud ada beberapa buah kitab, antaranya Sunan yang masyhur dan juga kitab ini yang Marasil. Banyak hadis-hadis mursal. Jadi semua ada hadis dhaif lah kira kan. Tapi oleh kerana hadis-hadis mursal ini dia mudah nak dikuatkan, sebab mursal ni dia tak begitu lemah. Syarat-syarat untuk menguatkan hadis mursal ni mudah. Lebih-lebih lagi kalau diriwayatkan oleh kibar at-tabi'in, maka dikumpulkan juga oleh Abu Dawud dan oleh Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa. Semuanya bersumber dari riwayat Isa tersebut. Jadi ini yang penting dalam bab ini. Sekarang kita dah belajar hadis, kita dah selalu nak cari kesahihan riwayat. Jadi kita nak tahu adakah hadis ini hadis yang gharib atau hadis gharib sendiri. Bukan pelik, bukan ganjil. Kat internet orang terjemah pelik ganjil. Sebab tu saya tak kasih terjemah kalau orang tak tahu istilah hadis. Dia gharib ni bukan mesti dia pelik ganjil, makna dia macam ada kat bulan ke apa sebagainya kan. Tidak. Atau nampak jin ke baru nak hadis ni hadis pelik. Tidak. Baik, hadis pelik maknanya, hadis gharib maknanya dia bersendirian. Tak ada perawi-perawi lain yang meriwayatkannya. Dan gharib ini ada beberapa macam. Satu, gharib mutlak. Atau gharib mutlak maknanya dia tidak dikongsi oleh mana-mana perawi. Memang dia betul-betul punya tersendiri. Satu lagi dia gharib nisbi, maknanya relatif. Hadis ini gharib, cuma diketahui oleh orang Singapura je. Orang lain pun tak tahu hadis ni. Macam zaman dululah, hadis-hadis ini adalah gharib, hadis Basri saja ataupun hadis satu kabilah saja. Orang lain pun tak pernah riwayat hadis ini. Tapi sebenarnya dia tidak gharib. Riwayat dia banyak juga. Cuma tak masyhur. Nah. Dan kadang-kadang gharib daripada sudut sanad dan matannya. Kadang-kadang dia gharib daripada sudut sanadnya. Jadi itu antara jenis gharib. Dan apa hukum hadis gharib ini? Hadis gharib kalau daripada perawi yang tidak kuat, maka dia termasuk hadis lemah. Tidak kuat tak semestinya dhaif. Tidak kuat ni tak semestinya dhaif. Jadi kalau seorang saduq, dia kira tidak kuat tapi dia boleh dipakai. Kalau dia seorang je riwayatkan satu hadis ini, orang lain semua yang thiqah, yang hafiz, yang sabtul ya thiqatun sabt dan sebagainya tak riwayatkan hadis ini, lebih banyak hafalan mereka, tapi dia ni pula boleh riwayatkan, maka hadis ini juga ditolak oleh ulama. Boleh? Tapi kalau riwayatkan hadis gharib ini seorang yang fiqah, hafalan bagus, dipercayai, walaupun orang lain tidak kongsi riwayat ini, tak sama-sama riwayatkan dengannya, maka boleh diterima. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Dia adalah hadis yang gharib. Sampai 3-4 tiga tabaqah perawi itu masih gharib lagi. Baru ke atas dia berpecah, banyak yang meriwayatkan. Nama dia tak salah Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, yang tabi'in, yang riwayatkan daripada Laith bin Nabi Waqqas sampai kepada Umar bin Khattab. Nah, jadi gharib, tapi ada di dalam Al-Bukhari dan kita tahu hadis ini adalah hadis yang sahih sebab dia adalah perawi yang fiqah. Ala kulli hal, kita balik kepada kata-kata ulama tentang hadis ini, diriwayatkan oleh banyak ulama dalam kitab yang berbeza-beza, tetapi semuanya bersumber dari riwayat Isa tersebut. Jadi ia gharib juga. Daripada sudut kat sini dia gharib. Kemudian apakah keadaan Isa ini? Abu Nu'aim berkata Isa dan ayahnya tidak dikenal. Yang ini ghairu ma'ruf. Ini menunjukkan bahawa mereka ni majhul. Pelik juga, macam mana boleh tak dikenal? Nama dah kenal, bapaknya nama pun kenal kan? Tak kenal lah. Jadi kenal kat sini bukan kenal nama saja. Macam kat Facebook semua orang kenal nama. Nama je kenal, kerana muka pun tak ada. Kenal lah. Lepas tu boleh berbual, boleh apa semua jadi kawan. Kenal dekat sini adalah keadaan pengriwayatannya, keadaan agamanya. Yang ini adakah boleh diambil riwayatnya ataupun tidak. Jadi kita tak tahu adakah dia lemah hafalannya ataupun bagaimana keadaan solehnya ataupun tidak. Sedang Uqaili pula berkata tidak ada yang menguatkannya dan ia tidak diketahui kecuali dengannya. Dikenal sebagai perawi hadis, tapi cuma kita tahu dengan hadis ini aja. Menunjukkan dia tak banyak riwayatkan hadis. Dan Imam An-Nawawi mengatakan dalam Syarah Muhadzab, ini kitab majmu'ah, ya, para ulama sepakat bahawa hadis itu lemah. Nah, ini semua ulama-ulama hadis belaka. Baik. Saya sempat salin sanadnya. Zam'ah ni bermula daripada Zam'ah ni. Dia dituduh oleh Lain, cuba nak tulis Lainul Hadis. Dan ada kata Wahi, Lain Wahi. Isa majhul. Majhulul hal. Jal-jal pun majhul juga. Dan jadi kita dapati ada tiga perawi yang diperkatakan oleh ulama dalam hadis ini. Semuanya kembali kepada Isa bin Yazdad. Baik, kita lihat Isa itu sendiri, dia majhulul hal, maka tak diketahui bagaimana keadaannya. Oleh kerana itu kita mesti tawakuf, tak boleh ambil hadisnya. Tak boleh kita katakan mungkin dia gitu, mungkin dia begini, mungkin dia bagus hafalannya, mungkin dia orang yang baik-baik. Jadi mungkin-mungkin semua tak boleh kita pakai dalam mensahihkan atau mendhaifkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak yakin, maknanya asalnya dia bukan khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ragu-ragu dia adalah khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan bapanya Yazdad, majhul juga, dan dia bukan seorang sahabat. Jadi ada penyakit lain. Antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sampai terputus. Maknanya hadisnya hadis mursal. Banyak penyakit dalam hadis ini. Dan Zam'ah bin Salih Sebagaimana kata Abu Zur'ah, layyinul hadis, maknanya hadis. Kalau tak terjemah agak tu, bolehlah lemah. Tapi tak bermakna maknanya macam tu. Tapi dia wahi, dia sangat lemah. Wahi adalah lafaz untuk orang yang sangat lemah. Dan Imam Bukhari juga melemahkan zam'ah ini. Baik. Ala kulli hal, balik kepada hadis daripada sudut fiqhnya. Bagaimanakah makna hadis tersebut? Kita lihat di dalam kitab, kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, muka surat 205. Hanya saja pengertian hadis itu terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini maknanya tentang periwayatan siksaan dua orang penghuni kubur. Dan riwayat Ibnu Asakir, salah satunya tidak membersihkan diri dari kencingnya. Ya, ini tidak menyelesaikan keluarnya air kencing sampai habis. Ketika telah selesai, lalu air seninya keluar setelah berwudu. Jadi seolah-olah Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala mengatakan makna hadis ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Baik, hadis dua orang yang kena azab kubur tu, kita dapati bahawa memang ada, mereka ni tidak bersihkan diri daripada kencingnya. Cuma lafaz yang tur ini tak ada. Na tarawu dengan ta tu tak ada. Yang dengan sa tu ada. Yang tur ada. Tapi dengan ta ini tak ada, melainkan dalam riwayat yang lemah ini. Yang lain adalah la yastanzihu, la yastatiru, la yastabrihu. Kan ada? Kita ada sebut dengan lafaz-lafaz. Baik, apa makna an-natar? Beza an-natar ini adalah, itu pun ada khilaf di kalangan ulama tentang natar ni. Dalam atau ketika qada hajat, ada yang mengatakan adalah menggunakan tangan dan kemudian cuba mengeluarkan baki air kencing itu. Nah, ada yang mengatakan sebagaimana Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala, dan keluarkannya tu dengan keras, dengan kuat. Maknanya paksa supaya apa ialah yang ada dalam untuk keluar terus. Ini selepas kita dah buang cik habis, maka dia dipaksakan lagi. Satu lagi adalah tafsiran Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala, dia lakukannya dengan tanpa menggunakan tangan. Jadi kalau tanpa menggunakan tangan, maknanya dengan daripada kedalaman. Ini orang lelaki mungkin tahu. Dan mungkin juga digunakan dengan beberapa keadaan, iaitu dengan berdehem, dengan suara batuk berdehem. Kalau tiga kali kat sini, salah sama arat, berdehem tiga kali. Dan kalau ikut riwayat hadis ini ataupun konteks hadis ini, dia adalah perintah fal yantu zakarahu salatan. Anak sali wajib. Kalau tak berdehem tiga kali, tidak sah awak punya istinja. Maknanya lepas tu wuduk pun tidak sah. Dan ada yang mengatakan adalah dengan apa, menggunakan tangan. Ada yang mengatakan dengan kita berjalan, yakni gerak sedikit, bangun sedikit, kemudian nanti dia akan keluar, baru kita istinja. Kalau ikut riwayat ini, maka semua yang tadi kita sebutkan itu wajib, bukan setakat ada qada hajat sahaja. Nah, jadi itu permasalahan hadis ini. Jadi hadis ini adalah lemah. Kemudian maknanya yang kita sebutkan tadi, kata ulama, lebih-lebih lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau telah mengatakan bahawa perbuatan ini, an-natar ini, sama ada dengan tangan ataupun dengan berdehem ataupun dengan berjalan dan sebagainya, semua boleh memudaratkan kesihatan, boleh memudaratkan kemaluan. Selalu orang buat macam itu, asyik-asyik buat macam itu saja, dia akan mengakibatkan kemudaratan kesihatan. Tak bagus. Baik. Dan yang kedua, ia menimbulkan kemudaratan daripada sudut agama. Kerana ia akan menimbulkan apa? Was-was. Jadi selagi tak berihim, selagi tak itu, nanti dia makin lagi, makin lagi. Sebab sebenarnya kata Syekh Al-Khudairi hafizallahu taala, dia mengatakan lagi awak buat ni, lagi dia keluar, bukan lagi dia stop. Tak tahu betul ke tidak. Jadi ini akan menimbulkan lamanya awak dekat dalam dalam tandas tu, dan akan menimbulkan kesusahan, dan akan menimbulkan was-was. Jadi tak seharusnya beramal dengan hadis ini. Pertama, kerana hadis ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana dia menimbulkan kemudaratan daripada sudut kesihatan dan was-was. Nah, walau bagaimanapun, di sana ada pengecualian. Kita boleh beramal dengan makna hadis ini jika seorang itu mempunyai kemaluan yang lemah. Mungkin bukan dia yang lemah, tetapi ada keadaan-keadaan dia lemah, sakit ataupun sejuk dan sebagainya. Maka dia tidak dapat mengeluarkan semua najis air kencingnya itu. Maka ketika itu boleh dia berdehem. Kadang-kadang perlu. Dan yang dua tiga perkara saja, dengan tangannya ataupun dengan apa ni, dengan dia bergerak sedikit. Ini pernah ataupun mungkin berlaku pada seseorang itu. Jadi jika tidak boleh dia istinzah, istibrak daripada baulnya, melainkan dengan tiga keadaan ini, apabila keadaannya lemah, maka kata ulama perlu dilakukan sampai kepada tahap hukum wajib. Sebab kita balik kepada kaedah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang wajib itu tidak dapat disempurnakan melainkan dengannya, maka perkara itu wajib. Nah, tapi ia bukan sesuatu yang sunnah dan sesuatu yang normal untuk dilakukan. Jadi asalnya kita lakukan atau tidak, kita tidak lakukan, hadisnya lemah. Dan kalau kita lihat, ini adalah hadis yang sangat lemah sebenarnya. Dan dia lari bersendirian, tak ada yang menguatkannya. Jadi tak boleh kita amalkan. Fadhail amal pun tak boleh. Sebab ni bukan fadhail amal, ni tentang apa ni? Tak hukum mahkam. Alah kulihal, dan ini saksi bahawa ada juga hadis yang lemah dikeluarkan oleh ulama hadis seperti Ibnu Majah. Dan yang cakap ni bukan kita je, bukan Wahabi je yang cakap, tapi siapa cakap ni? Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, tak ada kena-mengena dengan Wahabi langsung. Nah, jadi bukan maknanya orang tu kata hadis tu lemah dan sebagainya, dan dia nukilkan kata-kata ulama, maknanya dia tidak hormat hadis, dia tak hormat ulama hadis dan sebagainya. Dia tuduh ulama nak dusta dan seterusnya. Tak, tidak. Baik, kita lebih sayang dengan apa ni? Dengan sunnah Rasulullah SAW, dalam dengan apa ni, cuba membersihkan hadis-hadis Nabi SAW daripada yang lemah. Maka bila kita perlu menyebutkan hadis tu lemah, kita sebutkan. Dan saya bukan setakat sebutkan, mereka bukan setakat sebutkan, mereka sebutkan sebab. Sebab ada. Boleh. Okay, yang kali kalau kita baca artikel apa tentang hadis lemah, Isra' Miraj ke apa semuanya, perhatikan. Perhatikan bila dia kata semuanya bersumber dari riwayat ini ataupun daripada jalan ini. Semua penting. Kemudian kalau daripada jalan ini pun kita kena lihat kat belakangnya mesti ada bihi. Kalau bahasa Arab dia ada tulis bihi. Mungkin ini dia berbeza-beza tau. Mungkin kat sini ni ada beberapa perawi, mungkin dekat sini ada perawi-perawi lain. Tapi kalau dia kata bihi, maknanya dengannya. Dengannya, nya ni maknanya apa? Dengan sanad. Maknanya lepas hadis ini je, lepas sanad ini semuanya sama. Kalau kat sini dia ada lain, lepas sanad ini semua sama. Dan matarnya sebenarnya, itu pun kemarin orang terlupa lah terjemahkan, matarnya pun sama. Jadi barulah kita tahu bahawa semuanya riwayat ini baliknya dekat sini juga. Dan ni kalau dia balik dekat sini dan sini lemah, maka tak boleh kuatkan lah. Dia punya penyakit dia tak ada, tak ada sokongan, tak ada penguat. Dan dia adalah hadis yang sama, bukan hadis lain. Jadi bersumber daripada sama orang. Jadi riwayat sama. Kalau ada 1000 pun macam tu, boleh tak jadi kuat? Tak boleh. Kat atas dia tetap orang yang sama. Macam sekarang lah, hadis Bukhari ataupun hadis apa juga, berbanyak orang riwayat kan. Nanti sampaikan dekat situ juga. kalau yang kat situ tu lemah, pendusta, yang lain tu semuanya imam, ulama apa semua, tetap ada di situ lemah. Jadi banyak saja bukan satu perkara yang boleh buat seorang tu gembira. Nah. Kadang buat penat aja. Baru happy ada penyokong untuk hadis ini. Sebab tu ulama ada istilah hadis mutaba'atu la yufrahu biha. Selalu mereka cakap gitu. Mutaba'ah ni, yakni penguat ini tak boleh disukai, tak boleh digembirakan dengannya atau bergembira dengannya sebab lemah juga, tak boleh kuatkan. Nah. Jadi kita ada hadis ini, ada apa-apa soalan tentang hadis ini? Jadi sebagaimana kita katakan, semuanya balik kepada keperluan seseorang itu. Kita ada asal bahawa antara sebab seorang itu diazab dalam kubur apa dia tidak betul-betul istinja, bersuci daripada qada hajatnya, maka apa yang memerlukan kepada perkara tersebut, maka kita lakukan wajib. Baik, hadis yang berikutnya, hadis ke-99, 10 minit. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه biduni zikril hijarah. Artinya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada penduduk Quba, sesungguhnya Allah memuji kalian. Mereka menjawab, sesungguhnya kami juga menggunakan air setelah menggunakan batu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. Asalnya menurut riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah dengan tanpa menyebutkan hijarah, batu. Jadi satu lagi hadis yang bersangkutan dengan adab qada hajat, iaitu tentang membersihkan air kecil dan air besar itu dengan dua pembersih, itu dengan air dan dengan batu. Dan hadis ini adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan kita dapati bahawa Imam Ibn Hajar mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad dhaif. Jadi sekali lagi beliau telah mendhaifkan hadis ini, dia riwayatkan dan dia dhaifkan. Jadi dia telah amanah. Walau bagaimana pun tak cukup dia kata sanad ini dhaif. Dia kata asal hadis ini adalah di dalam Abu Dawud. Apa yang dalam Abu Dawud? Dalam badannya, dalam kuciknya atau dalam kitabnya lah. Kitab apa? Sunan ke marasilnya? Sunan. Kalau tak disebut, maknanya default dia adalah kitab Sunan Abu Dawud. Itu asal. Dan disahihkan, yang asal tu sahih lah. Ataupun hadis ini disahihkan oleh Ibn Khuzaimah daripada hadis Abu Hurairah. Daripada hadis Abu Hurairah. Maknanya asalnya daripada Ibn Abbas ke daripada Abu Hurairah? Daripada Abu Hurairah. Jadi hadis sama ke bukan? Hadis lain. Jadi apa makna asal? Asalnya maknanya daripada sudut makna. Dan dalam asal ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah biduni zikril hijarah, dengan tanpa penyebutan batu. Baik, kita cek balik kat mana, apa bezanya riwayat ini dengan riwayat asal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tanya mereka, sesungguhnya Allah memuji kepada kamu, maksudnya kenapa, boleh tak beritahu apa rahsia kan? Maka sahabat jawab, sesungguhnya kami mengikuti batu dengan air. Jadi maknanya yang batu tu tak ada, tapi yang air tu ada lah. Yang air tu ada. Jadi macam mana? Susah juga. Jadi kalau nak senang, sebenarnya lagi susah. Kena carilah riwayat tu kat dalam Abu Dawudnya ke dan tempat-tempat lain. Nak senang dengar daripada ustaz, pergi kelas bagus, semua dah ready. Jadi apa agak-agaknya riwayat asal ni yang tanpa batu tu? Allah menguji kamu wahai ahli Quba, apakah rahsia kamu? Jadi mereka menjawab, sesungguhnya kami bila qada hajat kami cuci kemaluan kami dengan air. Ha, itu je lah. itu sahih, itu tak ada hal. Tapi yang dengan batu ni, yakni kita ikuti batu dengan air, dia pakai batu dulu lepas tu pakai air, itulah masalahnya. Hadis ini kata Ibnu Hajar, hadis lemah. Kita lihatlah apa kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Apa beliau kata? Al-Bazzar berkata, yakni selepas meriwayatkan hadis ini, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri selain Muhammad ibn Abdul Aziz, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya melainkan hanya putranya, yakni Ahmad. Dan Muhammad itu lemah, dan riwayatnya darinya oleh Abdullah bin Syabib juga lemah. Jadi ini siapa kata? Al-Bazzar. Jadi rupa-rupanya kita tak pernah nampak lah, saya rasa, kitab Al-Bazzar ni kan. Dia musnad juga, musnad Al-Bazzar. Rupa-rupanya Al-Bazzar ni imam bukan hanya riwayatkan hadis-hadis, dia juga hukumkan hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Nah, mengikut ijtihad beliau lah. Dan beliau seorang imam. Baik. Tapi kita selalu juga kan jumpa dilema kat dalam kitab. Tapi kali ini beliau mengatakan hadis ini lemah, dan beliau telah sebutkan sebabnya. Punya pandangan tak boleh nampak. Okey, ini sanadnya dari Abdullah ibn Syabib, dari Ahmad bin Muhammad ibn Abdul Aziz, dari bapanya. Tapi adakah diriwayat langsung dari bapaknya? Dia dengar dalam kat rumah tu bapak dia ceritakan ada di sini. Tidak, dia kata aku jumpa dalam kitab bapa tu. Itu sanad yang betul. Jadi dia jumpa kitab, kitab siapa? Kitab bapak dia. Jadi adakah ini dikira sebagai sanad yang bersambung? Ya? Bersyarat-bersyarat. Oh, kat bapak dia kena izin ke? Kalau tak izin kan, tak eh? Alakulah, dia semua dikira sebagai munqati'. terputus. Ni adalah wijadah, ni bukan ijazah. Kalau yang tadi tu ijazah, kalau dia kata aku jumpa, tu maknanya wijadah. Ijazah ada makna izin. Ijazah tu izin. Cuma dia ada dua jenis izin. Satu izin awak baca, ada lagi ambil kitab aku dan riwayatkan dia. Wijadah tak ada, tak ada izin, tak ada apa. Tanta dia ambil dekat laci bapak dia ke, tu dia kata aku jumpa. Ini bukan ijazah, tentu bukan ijazah. Dia lagi lemah daripada ijazah. Wijadah semua kira mengkotek. Kalau ijazah boleh tahan lagi, sebab mungkin dia baca, lepas tu diizinkan. Atau dia tak baca, diizinkan. Dan dikenal pasti bahawa kitab tu memang daripada bapa. Jadi lagi lemah wijadah ni daripada ijazah. Ya, macam kita lah, kita jumpa kitab lah Bukhari kat kedai lah, gadu solihin ke arah kan. Kita pun wijadah boleh jadi perawi. Mesti dia mengkotek kalau tak jumpa. Tak berapa ratus tahun, ni nasib baik bapak dia. Betul tak? Jadi dia kira mengkotek. Dan kita tak tahu kitab ni betul ke tak betul. Kita balik, kena balik kepada orang ni, boleh percaya ke tak boleh percaya. Dan dalam kitab itu disebutkan, bapaknya sebutkan, daripada Zuhri. Daripada Zuhri. Dan Zuhri dengar daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Abbas, maknanya anak kepada Ibn Abbas, daripada bapaknya Ibn Abbas. Baik, kita tak pernah tengok Abdullah bin Abbas dan tak pernah tengok Ubaidullah bin Abbas dan Zuhri. Ni semua Imam Melaka kat bawah tu semua ni. Bermula daripada bapaknya Muhammad bin Abdul Aziz, Ahmad dan sebagainya, sampai kat bawah. Kena kena sambung lepas. Baik, kita baca sikit dekat dalam kitab. Tak boleh, tak sempat. Baik, kita pergi solat ni.